Tinggal 12. Syamsiah laman 20. Yang tinggi daripada tasakus. Jadi istilah ini dari contoh Zaidun. Zaidun didamong di bawah mahiyah Zaidun yang sunyi daripada tasakus. Yaitu mahiyah hewan atas. Maka Zaidun memang ini hakiki, tapi dari segi ini mundaidun didamong di bawah mahia yaitu insan, maka dari seginya dipinggi dusi kebafi. Jadi tiap-tiap dusi kebafi, tiap-tiap dusi hakiki adalah dusi kebafi. Sebagaimana barang apabila ditanya husni akan titik daripada usyakhasat alati yang dengannya usyakhasat, jadi yang titik itu syakhas yang mayat. Kodeka kusumi didik daripada syahas disayah berkalah mahiyah insaniyat. Minol daidun syahas yang yuti, yuti hakiki. Jadi pada sidik nahinan hayawan nate. Pak si Umar nah hayawan nate si. Tapi minum pak sidik berarti nah damah hayawan nate yang ada pada syahas yang mahiyah. Pak Rumah akhirnya sih hewan nate yang ada pada syakhas yang muayyan. Jino syakhas muayyannya buang, tinggai hewan nate itu. Jadi ketika itu jadilah wadeta buang syakhas muayyan, kekalah mahiyah insaniyah dengan mahiyah itu. Ianya mahiyah itu lebih umum daripadanya syakhas mayat, maka adalah titik juzi hakiki itu masuk di bawah AA, maka ada yaitu juzi ilofi. Dan alasan juga bahwa juzi hakiki adalah juzi ilofi. Wahda mengkutun diwajib ujub, ini urayan diruntuhkan dengan wajib ujub. Bunuh rapegang bahwa titik juzi hakiki adalah juzi ilofi. Yang adanya diruntuhkan dengan wajib wujud. Berarti wajib wujud adalah juzi hakiki, tapi bukan juzi ilofi. Karena juzi ilofi bunuh kena juzi yang ditamong di bawah aam, khas yang masuk di bawah aam. Mengatakan tiap juzi hakiki adalah juzi ilofi, sebahagian daripada juzi hakiki adalah zat yang wajib wujud. Dan apabila zat yang wajib wujud juga termasuk juzi ilofi, sama dengan wajib wujud pun masuk di bawah apa? Padahal kemenan. Jadi ini diruntuhkan dengan wajib wujud. Maka sesungguhnya wajib wujud itu syakhas yang muayyan dan tertegak bahwa ada baginya itu satu mahiyah yang kuliah. Jadi mana mahiyah kuliah bagi zat wajib wujud? Sebab punya mahiyah yang kuliah, kemudian zat wajib wujudnya di bawah mahiyah kuliahnya. Mana-mana waila menyona bahwa maka dianya zat wajib wujud. Jika ada ianya zat wajib wujud itu semata-mata demikian mahiyah kuliah, diri mahiyah kuliah nyangkingan zat wajib wujud. Menyuruh lagi nyan latih bahwa adalah amrun yang satu itu kuli dan juzi, dan yang itu mustahil. Ini apabila zat wajib wujud mempunyai satu mahiyah kuliah dan diri mahiyah kuliah itulah zat yang wajib wujud. Yang menyolakinya tak pegang bersatu antara juzi dengan kuli yang mustahil. Dan jika ada demikian mahiyah beserta syi' yang lain, jadi yang wajib wujud bukan diri mahiyah kuliah, tetapi mahiyah kuliah tambah syi' yang lain dong untuk tasakus. Menyolakinya lazim bahwa adalah zat yang wajib wujud itu ma'rud bagi tasakus, tempat datangnya tasakus. Jadi yang pertama nasaboh mahiyah kuliah, kemudian datang tasyakhus kepada mahiyah kuliahnya, sama dengan mahiyah kuliah sebagai ma'ruf bagi dasar itu. Yang pun mustahil, maka mustahil karena barang yang tidak dekat, hanya barang dalam pan hikmah. Sesungguhnya tasakus wajib wujud itu inya wajib wujud. Jadi kon makna tasakus mahiyahnya luno diperdapatkan pada satu syarat yang muayyan. Tapi makna tasakus adalah inzat wajib wujud. Jadi kon tambahan dia itu mahiyah. Jadi dan lagi nya di bandara mana? Keluarkan macam membagasi. Berarti titip justi hakiki adalah justi ilafi selain zat wajib wujud. Punya zat wajib wujud justi ilafi justi hakiki tapi bukan justi ilafi. Adapun yang kedua tidaklah titip juzi ilafi itu juzi hakiki. Maka karena harus bahwa adalah juzi ilafi itu kulli. Jadi jihnya juzi ilafi karena idamong di bawah ko. Tapi jih bukan juzi hakiki. Maka karena punya secara hakikat jih kulli. Itu lagi ada pengamuno insan. Insan dari segi jih didamong di bawah hayawan dikunjih juzi ilafi. Tapi insan bukan juzi hakiki. Bahkan karena insannya kuli nanti juzi hakiki. Karena sesungguhnya juzi ilafi itu akhas misi. Sedangkan akhas misi harus bahwa ada yaitu kuli yang masuk di bawah kuli yang lain. Mana juti ilafi barang kan akhas minsyik. Mana ni akhas minsyik yang juti ilafi. Jih akhas minsyik. Walaupun jih sendiri kuli, tapi dah pandai ungkap jih lebih khusus. Maka dari segini mungkin juti ilafi. Jadi tidak sebenar jih kepada juti hakiki. Dengan sebalik juti hakiki, maka sesungguhnya juti hakiki tertegak bahwa ada yaitu kuli. Jadi juzi hakiki hanya kuli, menendang dengan kuli. Wala berkata masanem al-khamisu no berbelah yang limong itu no. Jadi kuliah yang limong adalah no. Kama yukalu al-khamisu urayan. Urayan yang limong berikut urayan yang kebut Arabe baru, Arabe jadi penguraian, nampu buat penguraian itu. Arabe, uraian lima, no, sebagaimana dikatakan akan dianya no, ada barang yang telah kamu sebut akannya barang, dan dikatakan baginya akan no hakiki, maka demikian juga dikatakan ada titik mahiyah yang dikatakan atuhnya mahiyah dan atuh lainnya mahiyah akan ini pada jawab mahwa akan sebagai kun awali dan dinamakan akan no ilafi. Jadi rupanya no pun terbagi dua. Nah yang berhubungan dengan no hakiki dan nasib yang berhubungan dengan no ilafi. No hakiki yang kali ikut yaitu kuli yang berbenar akan kasirin yang bersatu pada hakikat pada jaruk mahwa yang tahu hakiki. Ini nama makna yang kedua, na no idafi lo. Makna no idafi adalah titik mahiyah yang jitu pakai jine atuh di dan atuh selain di. Maka demikian juga dikatakan no hatun tetir mahya yang yukal malih wa ala reliha jinsu yang dikatakan atuhnya mahya dan atuh selainnya mahya akan jenis pada dewa mahwa. Dijit ke dewa mahwa. Ini contohnya dasar pada lintang dan jauh Jadi insan menjadi contoh bagi nau hakiki. Maka karena insan adalah maful ala kasirin yang bersatu pada hakikat. Jadi mahwa Zaidun, mahwa Amrun, mahwa Bakrun, jawabannya insan. Jadi insan jawaban bagi titik rumah di bakar jari. Yang kebetulan titik rumah di bakar jari ini bersatu pada mahiyah, bersatu hakikat. Jadi Zaidun hakikatnya haiwan nate, Amrun haiwan nate, cuma haiwan nate. Jadi bersatu hakikat. Maka insan jadi kejawaban bagi mahwa insan, mahwa Zaidun, wa Bakrun, wa Amrun. Jadi karena pertanyaan di bawah ibnu mengandung yang bersatu hakikat, maka gugur ke insannya no hakiki. Jadi gugur no kepada insan. Min haisu insan jadi kejawaban mahwa dari beberapa afrad yang bersatu hakikat. Kemudian jino insannya gugur no karena hayawan menjadi jawaban bagi insan dan faras. Mahwal insan wal faras hayawan. Jadi karena jirne jirne jawaban bagi ji dan selain ji, maka ji juga no ilapi. Ji bukan hayawan yang no ilapi, insan. Insan juga no ilapi. Pakar karena oleh katanya mahwa insan wal faras jawabannya hayawan. Jadi berarti sama dengan ji beserta no yang lain masuk di bawah hayawan. Dan ketika katanya dengan mahwa insan wal faras, maka juneh menjadi jawaban bagi pertanyaannya. Jadi min haisu insan adalah satu mahiyah yang jid tajawab dengan hayawan ketika ditanya oleh mahwal hayawan wal faras. Dari segitunya berarti insannya no. Menyebunuh bukan no kolonginya. Adapun menyayang tidaknya menyatakan singkat insan bukan no karena di anak gini. Hayawan gini, insan no, Buddha no. Jadi bakal nukun no ke insan karena anu gini. Di bawah hayawan insan, sedangkan hayawan gini berarti di no. Jadi nukun no ke hayawan dari segi jinya anu hayawan. Nukun no ke insan dari segi insannya anu hayawan. Hana ditinjau bahwa insannya adalah maful ala kasirin mutafikina bil haqa'iq. Hana ditinjauan tenang. Tapi menyatakan nano dari segi jih maful ala kasirin mutafikina bil haqa'iq, maka jino hakiki. Tapi menyatakan no kepada insan yang mesu insannya didamong di bawah jenis yaitu hayawan, makanya no ditafi. Karena hana menjadi insan ada hayawan no hakim yang lebih terah. Hayawan no, fakon. Karena hayawan tidak mau di bawah isim, isim dine, berarti jino. Jadi insan bino, hayawan bino. Insan tak kuno, minhaisu tidak mau di bawah hayawan. Hayawan tak kuno, minhaisu tidak mau di bawah isim. Tapi ini dikun no, itofi. Itu jino dengan danisbah kepada akar yang terjadi yang berdiri. Sedangkan nom hakiki hanya dibanding tahu, cuma berbalut kepada hakikat ji. Bahwa ji adalah makul ala kasirin mutafikina bil haqa'iq bukan nom. Apakah didamong di bawah sesuatu lain, di bawah ini atau mana? Kamu? Sabangan jisi tapi gimana? Sabangan jisi tapi tinyo tapi punya juski yang diakini nanti jenis Juz'i adalah asas di bawah aam. Menyenyo mahiyah yang di bawah jine. Jadi menjadi suci bawahan daripada jine. Menyenyo akhas di bawah aam. Misbah pada mujir. Sehingga ini daidun juz'i ilafi. Itu menyenyo daidun bukan juz'i ilafi. Bukan nama ilafi. Menyuruh Zaidun hanya namun dalam nong itafi karena di kol mahiyah yang namun di bawah jenis. Yang kelima adalah nong sebagaimana dikatakan atau mazakarna dan dikatakan baginya nong hadiki, maka demikian juga dikatakan nong atau titik mahiyah. Itu titik mahiyah atau titik mahiyah. Mirip bukan mahiyah. Yang yukalu alaiha dikatakan atunya mahiyah dan atun mahiyah lagi tak ada jenis. Jadi jenis kejawaban bagi mahiyahnya dan mahiyah lain. Pada jawab mahuah menyuruh-menyuruh juzi bukan jawab mahuah. Qaulan awalian akan sebagai qaul yang awali. Artinya qaul dengan tidak ada wasithah dan dinamakan akan nau idafi. Aqulu ulungkeun bermula nau sebagaimana barang diitlakkan akhir barang yang kalif kamu sebut akannya barang yaitu maqul ala kasirin mutafiqina bil haqiqat fi jawabi mahwa dan dikatakan baginya akan nau hakiki. Maka penggunaan nau hakiki karena sesungguh nauiyahnya yaitu keadaan jinnya itu no, hanya saja dia yang nawiyah itu dengan nabar kepada hakikatnya yang satu yang hasil dianya hakikat dalam banyak abraknya. Jadi kebohongan jinno dengan tinjauan kepada hakikat yang hasil dalam abrak bahwa di bawah di tinggai abrak kebohongannya. Jadi karena kebohongan no dari segi ditinjau kepada maka guna nok. Kadzalika demikian juga diitlakkan nok dengan jalan iktirak atau titik mahiyah yang yuqalu alaiha dikatakan artinya mahiyah dan arti selainnya mahiyah akan gini pada jawab mahwa. Jadi jika jawab mahwa mahwa wa kairuha di mahwal insan wakai luar faras. Jadi mahwal insan wal faras dimana itu maka jenis jit kejawaban bagi mahwal insan wal faras dari seginya dan itu maka insan itu no ilmu. Qaulan awalian akan sebagai qaul yang awali. Mana awali bila wasitati. Takun hayawan kepada insan hanya wasitah. Tapi menyatakan jisim kepada insan dengan nama wasitah. Menyatakan hayawan ke insan hanya wasitah. Pakar insan yang takun hayawan memang karena jinnya adalah di bawah hayawan. Karena jinnya adalah hayawan mati. Tapi pakar takkan jisim kepada insan eh, karena insannya hayawan. Menyong hayawan jisim. Jadi insan jisim. Dia nak wasitah. Jadi kun jisim ke hayawan dengan wasitah alam. Kun jisim kepada insan dengan wasitah insannya adalah hayawan. Tapi kun hayawan kepada insan tanpa wasitah. Jadi yang mana qaulan awwaliyah. Di awwali mana jisim tanpa wasitah. Anak perantara langsung. Karena memang insan tersusun daripada hayawan dan nate. Jadi hayawannya dinih kali bagi insan. Makanya ketika katakan mahuwa insan wal farak jawabannya hayawannya qaulan awalian. Tapi mahuwa insan wal farak isinya qaulan bil wasitah ataupun sanawiyah. Sanawiyah terawalian. Contoh lagi insan dengan takiyah terbandingkan kepada hayawan Maka sesungguhnya insan itu satu mahiyah yang dikatakan ati mahiyahnya dan ati mahiyah lain lagi contoh barat akan jening, dia yang jening itu hayawan. Sehingga apabila dikatakan orang mal insan wal faras, maka bermula jawaban anahu hayawan jawabannya. Jadi yuqalu alaiha wa ala ghairiha, kemahiyahnya dan kemahiyah lain dijawab dengan hayawan ketika bermula dengan mahwa. Maka yang berkenan dengan wadahnya no, berkenan no ilafi. Melihat dalam makna dan karena ini makna dinamakanlah no ilafi guna. Jadi gugur no puji dengan keilafah kepada hayawan, karena hayawan itu jawaban bagi ji, berarti no bagi hayawan. Mak ketika jisim itu jawaban bagi hayawan, mahwal hayawan wal bate jawabannya jisim, berarti hayawan no sih. Nah mana? Sebab tak kena no dari segi jenis jadi jawaban bagi ji. Sebab no kedudukan no di bawah jenis no hakiki dengan jenis hakiki jenis kari no hanya berada di bawah jenis. Maka apabila kapungan no dengan tatinjau ji berada di bawah sini ataupun jenis menjadi jawaban bagi ji, maka ke no ilafi. Yang ada jenis no si, ada jisim no si, ada nama na jenis di atas ji yang jadi jawaban bagi ji dan selain ji, maka yang dimudahkan no ilafi. Dikon dari segi afrad ji bersatu hakikat, dari segi jenis kejawaban bagi ji. Tak kena dari seginya, karena jenis di kejawaban bagi ji. Maka no yang laginya itu no ilafi. Ya. Ya. Tak pegah tu he. Tu kau dah nama hati. Dan tu juga nama hati. Dan aku sepuluh. Dan dia. Dan dia pegah. Tak pegah. Wewe. Wewe. Maka dibuatnya no ilafi karena sesungguh no iyahnya keadaannya itu no dengan tak ilafah kepada barang di atasnya. Jadi ji juga no karena kata dia buat itu. Kepulah ke insannya no, hai tak banding dengan hayawan. Man hayawan kepulah ke no, tak banding dengan jisim. Nah nanti ji no karena tak banding dengan jenis yang ada di sini. Kon gara-gara afrati bersatu hakikat. Jadi menyangka insan dia kabung nanok dari segi yang lain, karena afrad insan bersatu hakikat. Afrad insan bersatu hakikat. Dari segi nyangkut insan tak kena nyanok gigi. Tapi menyangka insan tak kena karena insan ditabung di bawah jenis ataupun jenis menjadi jawaban bagi insan, maka menyangka dari seginya insannya nyanok ilafi. Jadi ke insan nyanok hakiki dia tak kena nyanok ilafi. Dia tak tahu. Karena memang panduan hana. Tapi pada hayawan yang no ilafi sangat no hakiki hana. Karena afrad hayawan hana bersatu hakikat. Hakikat insan, hakikat kuda lain, melimau lain. Jadi hana bersatu hakikat. Makanya no ini no ilafi ke no hakiki. Tapi tarif no hakiki tidak terbenar kepada hayawan, tapi terbenar kepada insan. Dan juga tarif no ilafi terbenar kepada insan. Maka bermula mahiyah itu dipertempatkan manzilah ini. Jadi dalam ta'rif no guna no idafi adalah mahiyah yang yuqalu alaiha wa alai ghairiha min sunnah. Mahiyahnya pada manzilah ini. Dalam ta'rif, dalam ta'rif no idafi kena dikut mana ketik mahiyah. Yang mahiyahnya dalam ta'rifnya pada manzilah ini, karena ini terbenar kepada mu'arraf dan selain mu'arraf. Walabuka, dan tidak boleh tidak daripada tinggal lapai kulu. Lapai kulunya namanya hendirna. Bekun kulu mahiyatin. Bekna lapai kulu. Betul, karena barang yang kali sudah ada dunia pada pembahasan juti idhafi. Jadi kita pegang ikut atau tidak ada sendiri. Dan tarikh ku pegah dulu. Daripada sesungguh kulu memfaedahkan bagi afrad, dunia kulu dunia bagi afrad, dan bermula tarikh bagi afrad itu lah itu ikut itu dari sabjai ini. Ini Hanawi ya. Tarif bagi afrad dari sabjai itu yang mana itu? Baik. Oleh sabjai sama berdua. Buat tarif bil afrad dari sabjai. Jadi lafai kullu hanyasanya dianya itu bagi afrad, sedangkan ta'rif dengan afrad tidak boleh. Dengan yang ada ta'rif ini makan balik-balik ini ta'rif dengan afrad kami belajar itu diberi-beri wa ta'rifu lil kubil. Hah? Kayaknya. Abang lu. Nambah yang lagi ikut. Dan bermula ta'rif bagi afrad itu tidak harus. Bukan, tidak harus sebut kulikan dia pula ini. Padahal ta'rif dengan afrad ini. Ta'rif dengan afrad dari sarjai tidak boleh hanya ta'rif dengan afrad karena ta'rif mahiyah dengan afrad. Ina ta'rif bagi afrad dan tidak harus sebut kuli. Ya Anawe. Anawe. Anawe kan? La yuzu maka ta'rif bagi afrad la yuzu tidak harus. Bukan tidak harus. Yang hadir pernah. Bermula ta'rif bagi afrad itu tidak boleh. Yang tidak boleh apa pula ini? Tidak boleh sebut kuli. Berarti benar-benar lil afrad. Dan bermula ta'rif bagi afrad itu tidak harus sebut kuli. Menyayangkan ta'rifnya afrad dalam ta'rif bekna menyebut kuli. Itu apa haidin? Maka nanti sebut kuli karena minyak kuli dipidinin bagi kuliah kondinin bagi afrad. Maka dalam ta'rif afrad bekna kuli. Sedangkan ini nak disebut kuli gunanya juga Pak Mulia. Berarti bekna kata-kata kulu Pak Kulu mengisarakan ke afrad. Ini afrad bukan kuli, sedangkan ini kuli berarti kalau afrad, ini bukan afrad tak enak kuli. Dan tidak sempurna ta'rifnya kuliah dengan keadaan sebutnya kuli. Ini ta'rif kuliah yang kata ta'rifnya kuli yang payah punya menyebut kuli di dalam ta'rif. Sedangkan ini ta'rif bagi afrad hanya kuli. Pak Ekulta, maka dikatakan yang bermula mahiyah dianya itu surah yang ditakulkan dalam ini. Guna wadah kata arif na'ilabi adalah mahiyah yang yukhalu alaihal wa ala alaihal insu. Yang dekat na'ilabi mahiyah. Dalam ta'rif na' nah disebut mahiyah. Mahiyah adalah surah yang ditakulkan dalam sihir. Yang mana mahiyah tabuh surah yang terta'akul dalam daripada syih. Surah yang dita'akulkan daripada syih. Dan bermula surah yang akliyah itu mengandungnya kuliah. Maka bermula sebutnya, sebutnya mahiyah terkaya daripada sebut kuli. Maka kamu pun kehansi kalimat yang bak ikrul kuliah ni ikutnya na yang tak lupa kalau yang tak ada daripada sesungguh kullu itu menuju bagi afrad, sedangkan ta'rif dengan afrad tidak boleh. Wa ta'rifu bil afradi hadir lahir sebenarnya. Wa ta'rifu bil afradi la yajuzu. Ta'rif dengan afrad tidak boleh. Ya. D. Wa min zikril kulli dan tidak boleh tidak dalam ta'rif bino daripada menyebut kata-kata kulli. Betul. Karena sesungguhnya no itu, karena sesungguhnya kuli itu jenis bagi segala kuliah. Karena lima buah kuli yang kena ikut memandunya jenisnya adalah kuli. Jadi karena sesungguhnya kuli itu jenis bagi kuliah, maka ketika ada ta'rif sesuatu kalau menyebut jenis, lagi ada ta'rif insan. Dalam ta'rif insan hanjirkan benar tersebut hayawan. Betul. Karena hayawan adalah jenis bagi insan. Pada ta'rif kuda, hanjirkan benar menyebut hayawan. Betul. Karena hayawan jenis bagi kuda. Maka ini ketika menta'rifkan segala kuliah, yaitu no pasal larangan neraka, benar menyebut kuli. Betul. Bayar sebut kuli, karena kuli jenis bagi segala kuliahnya. Empat. Nah, empat. Empat apa? Jadi kata kuda. Yang main kubit tanda-tanda mumpu mbak tanah tetap perlu tahu lah. Nah, tidak beli juga yang ada tanda dia ada tanda kau mumpunya tanda-tanda tanda anak gua rumus dengan tanda belum lahir belum lahir dan tanda-tanda tahajud. Dia dah ulang dia tu. Bila kau dah ulang, memang dia tahir tu. Yang terang memang yang kena tim kerum kampungnya dah rumpuk ke juga. Kerana nak lisan luhal dah nak jawab ni lisan talak. Jadi ketika nak jawab ni lisan talak. Lisan talak macam tak ada. Dia pun ada tim aku dah. Aku pun tak ada. Lepas dah, tim aku cuma terletak. Aku cuma nyol jawab. Haa, kan dia jawab tim aku. Right there, political. Kau ni tugas dia yang pindah peduli. Kan lah, tim aku dia tahu. Haa, kan jadi. Ini jawab lah. Dia tanya kau. Kat mana? Tim aku dia tanya kau. Jadi dalam ta'rif kuliah yang kena alih no, no, no nya salah satu daripada kuliah yang limong. Jadi ban limong bohnya jenis ini adalah kuli. Maka aku pasai dalam ta'rif yang disebut kuli dari kuno. Pada ta'rif no tetapi adalah titik mahiyah yang yukalu alaiha wa ala gairiha jinsu. Kuli bukan itu, ini masalah. Kuli pakai itu. Jadi maka seharusnya tidak boleh tidak daripada menyebut kuli. Karenanya kuli itu jenis bagi kuliah. Dan han sempurna ta'rifnya kuliah dengan ketiadaan sebutnya kuli. Baik kota, maka jika ada jawab di diri kedua itu ada jawab. Hanya kita jawab. Di mana jawaban? Bermula mahiyah yang dikir mahiyah. Mahiyah benar-benar ta'rif. Mahiyah adalah surah yang kita akulkan daripada syekhnya dikir mahiyah. Dan bermula surah yang akliyah memandungnya kuliah. Sebab surah yang daulahnya kuliah mandung, maka bermula sebutnya mahiyah terkaya daripada sebut kuli. Mana nak bayar kuli dalam perkara mahiyah? Mana nak mahiyah yang kan kuli? Ya mana? Ini jawaban mitra diri dia tanya dan jawab itu kedua. Tidak boleh tidak daripada sebut kuli. Dia jawab, anda bayar dia sebut kuli. Pakar memadah dengan sebut mahiyah anda. Karena makna mahiyah adalah surah yang ditakulkan daripada syekh. Surah yang laulek digunakan mahiyah. Setiap surah yang ditakulkan memandung kuli. Maka pada kata mahiyah berarti di kuli. Upaya sudah kuli dalam hari. Kajiknya maju. Ini yang lagi yang digajak-gajak. Pernah puluh, kamu jauh dulu. Bermula mahiyah, tidaklah mufumnya mahiyah itu mufum kuli. Makna mahiyah nyokuli. Makna mahiyah nyokuli. Ke mahiyahnya kuli. Tetapi makna mahiyah bukan kuli. Lagi dah pegah. Nyah nak pegah lagu hayawan ni nak. Ayam yang kambing, mana nak kambing ni kan hayawan. Kemudian, selewa bomnya mengumpul jawapan. Jadi, jawapan ni, mahiyah adalah kuli. Hanya apa yang pegah ni mahiyah. Hanya apa yang pegah ni kuli. Karena punya mahiyah, cik kuli. Dia jawab ke diriku, cuman mumpul mahiyah, mumpul kuli. Walaupun kuli mahiyah, mahiyah adalah sesuatu yang kuli, tapi mumpul mahiyah, nah kawan yang mumpul kuli. You know? Sesuatu yang ada pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang na pada sesuatu yang lain. Tapi mufum sesuatu ni bukan mufum sesuatu ni. Eh mungkin nyo berkaya daripada ni. Walaupun nyo nangina. Jadi insan kan guli je. Insan apa guli. Man gelandau takkan insan, gelandau takkan guli, takkan insan ni dah. Eh dia. Gelandau takkan guli, takkan insan ni dah. Kerana insannya kan guli ni. Hanya memang kuli yang berlekut, kuli di berlekut baik dan kelintahan. Walaupun misalnya nyawa kuli. Jadi you know, mahiyah, walaupun mahiyahnya memang kuli, tapi mufum mahiyah bukan mufum kuli. Yang menarik. Menyekat dengan Nabi Yung, mana kau dah? Nanti batal, kahit. Daripada ada ginyo kan, pada dia dah baca kan, tanah dah dukung lah kan. Dia ginyo, tak mampu. Putra dia yang buat, dukung di. Dia dah dia dah turah lagi nyanyi, dia dah turah tengok. Yang turah perataan dah tak mampu. Dia ginyo, eh tak turah dah mulai bergaya, eh oh munan bro. Bunuh pada dalam pulau, dia nak dukung. Ini dolar-dolar bahasa anak dukung jauh. Anak lu kucok bahasa lain yang baik lagi nyantura. Dan yang kukuh gelap putri daun. Dari kukuh bagi tiga gelap putri daun mah. Ini nak batik kan ya tu? Batik tu. Kami batik di tu juga. Mak gelap kau pun ke? Kan batik macam ni ke? Nanti aku faham dia orang. Aku fikir kau kru yang berleh. Dari segi batik ni yang berleh. Padahal yang berleh kru ni ada kalau batik ni yang usah ni. Jadi aku faham ni batik ni nak jalan kru lah. Jadi kru ni batik tu ni boleh. Aku batik ya. Mana aku kata batik usah lah. I know. Emang tu kru juga. Yang ni kru. Jadi kau yang mumpul kru. Ada tak pegang. Hai ada anak kru kru. Ada kalian tak kru batik. Mana batik ni kru ni. Berarti kena pegang tu ni benda ni benda keras. Kan batik yang mampu keras. Jadi gelantau kun batik. Yang penting kun batik. Walaupun bak batik na kun. Nah ini kun. Walaupun bak batik na kun. Tapi tak kun batik macam mana tak kun kun. Eh je anjir kun yang boleh pula kun batik. Jadi mahiyah. Karena makna mahiyah adalah surah yang ditakulkan daripada syekh. Nyo syekh. Dari syekhnya menghasilkan satu surah dalam daerahnya. Surahnya adalah mahiyah. Maka setiap surah yang ditakulkan seluruhnya pun kuli. Jadi upaya kula kuli kali takkan mahiyah. Karena menyemahiyah cikuli. Lagi benar menyebabkan jika upaya kula kuli kuli matai. Hanya yang berlekun kuli kuli matai. You know yang berlekun kuli kuli mahiyah. Walaupun mahiyah adalah kuli. Maka hana memada sebut mahiyah gelantau daripada sebut kuli. Maka tetap kata-kata kuli hanjir han guna dalam ta'rif no. Karena no adalah salah satu daripada kuliah yang no. Ini bapak dan yang ni. Jadi alasan hanjir karena bermula mahiyah. Tidaklah mufumnya mahiyah itu mufum kuli. Raya kumafil bab ujung uraian yang dalam babnya sesungguhnya sesungguhnya kulli itu daripada lawazimnya mahiyah. Kulli adalah lawazim mahiyah. Maka adalah dalalah mahiyah di atas kulli itu dalalah malzum atil ladil, yakni dalalah iltizam. Jadi dalam takrif disebut mahiyah. Mahiyah melazimi kepada kulli. Maka mahiyah didalalah kepada kulli dengan dalalah iltizam. Wadah dalalah iltizam berkaji kait dalalah, tetapi dalalah iltizam mahjur dalam takrif. Tidak boleh mahjur kalau ditinggalkan, tidak boleh pakai. Hanjur pakai dalalah iltizam dalam takrif. Jadi diakui diriku bahwa kata-kata mahiyah nabi dalalah kepada kulli dengan dalalah iltizam. Tapi karenanya tentang masalah takrif, dalalah iltizam hanya dikuatkan takrif. Makanya hanjir dengan menyebut mahiyah matang karumada daripada sebut kuli. Benarkan kuli dalam ta'rif no' hanjirkan mahiyah belanda kuli. Wa qaluhu fi jawabi mahwa kentengku fi jawabi mahwa. Jadi no' ma'al qalu alaiha wa ala alaiha jinsu fi jawabi mahwa. Jadi menjawabi mahwa diperbitkan pasal khasah dan arahan. Pasal itu bit, pasal itu bit, arat am itu bit. Pakon. Karena sesungguh juneh tidak dikatakan atuhnya tiap dan atuh lainnya pada jawaban mahua. Mahua. Mahua nate wadahe jawaban di hayawan. Menjadi jawab hayawan hanjut kejawaban bagi pertanyaan dengan pasal dan selain pasal. Pertanyaan tentang khasah dan selain khasah. Pertanyaan tentang arak'am dan selain arak'am. Mahwal mashi, jawabannya hayawan hanjut. Jadi jawab hayawan hanjut kejawaban mahwa daripada pasal, khasah, arak'am dan lainnya. Karena sesungguhnya ini tidak dikatakan akhirnya al-mazkurat, yaitu pasal hasan arakam, dan akhir lainnya al-mazkurat pada jawaban mahwa. Adapun takyid qawlu dengan awali, yaitu qawlul awaliyan ini ikut uno, maka ikut awali makul ala kasirin qawlan awaliyan. Cukup kita makai qawlan awaliyannya. Fa'lam maka ketahui olehmu awalan pada kali pertama sesungguh silsilah kuliah hanya saja berakhir ia dengan saksi nakas. Jadi kuli baru habis kuli dia kata bak saksi. Dia belum tahu bak saksinya macam kuli. Dan lu pula benar. Dia dapat dari akhir khat umpamanya kudu mawujud dia ada ini olehnya na jisim, olehnya na jisim nami, olehnya na hayawan, olehnya na insan, oleh insan na kelompok insan lom alashi lom, oleh alashi na lom al samalanga lom, olehnya di bawahnya lom baru saksi nama terdahulu. Rugolom pro kepada syakhas maka kuliah berbeda mentok kuli. Tak kuli golong abik kecuali dengan truk kepada sahas. Ketahui olehmu pada kali pertama sesungguh silsilah kuliah hanya saja intihak ia dengan sahas dan bermula dianya itu no wahwa naul mukayyadu bidasakusi. Dianya sahas adalah no yang dikaitkan dengan sahas. Sebab sahas banyak no hadaido. Daidun banyak insan yang dikaitkan dengan syakhas yang mayat. Insan, daidun adalah insan yang dikaitkan dengan syakhas yang mayat. Berarti punya insan, no. Berarti makna syakhas adalah no. Cuma no yang mukayat dengan tasakhus. Kau hayawan, insan. Daidun adalah insan yang dikaitkan dengan syakhas mayat. Maka syakhas maknani nok mukayat dengan tasakus. Wafal paha dan sabit di atasnya syakat itu asnaf ada sinem. Jadi di atas syakat ada sinem. Golong dua nak. Menyo insan no no. Menyo zaidun syakat. Antara zaidun dengan insan na sinem. Dan permulaannya sinem itu nok yang dikaitkan dengan situat alidi yang kuliah. Menyo syakat no yang dikaitkan dengan tasakhus, menyusunin no yang dikaitkan dengan sifat alibi yang sifatnya kuli macam lagi contoh Rumi urang Rom, Turki urang Turki, Aci urang Aceh nyan seneng betul karena urang Aceh urangnya pisang yang disebut dengan Aceh. Aceh itu adalah disebut yang kuli. Aceh al-Ashi ya, disebut kuli. Jadi, no yang dikaitkan dengan sifat yang kuli dukun seneh. No yang dikaitkan dengan syakas yang mayat dukun syakas. No yang tidak ada kait dukun no. Maka antara syakas dengan no ada seneh. Senehnya adalah kuli isinya minat. Karena no berpegang kuli baru berakhir watetruk kepada syakat. Sama dengan menyobat senem, kuli baru berakhir lo. Berarti senem adalah kuli. Senem adalah kuli. Maka di bawah noknya kuli padahal. Nah, ini kau buat kembali di dalam. Di bawah nok mantelnya kuli. Yaitu kuli, yaitu nok yang dikaitkan dengan sifat alibi yang kuli. Wakau bahan anwa. Dan di atasnya senem baru nok. Di atasnya nok baru gini. Ya, nah, jadi yang pertama tadi yuk syakas. Di atas syakas senem, di atas senem nok, di atas nok gini. Yang kedua, qaulan awaliyan no ini nan perlegi. Ka, wa idza umila dan apabila dihamalkan akan kuliah secara tertib atas syekh yang satu. Jadi bina kuli muno senem no jene tahamal di atas si yang satu. Ni saya adalah hamal ali artinya si yang satu dengan wasitah hamal yang rendah artinya si yang satu. Anampo. Maka sesungguh hayawan hanya saja terbenar atas hidup dan di atas Turki dengan wasitah gehamal insan atas keduanya hidup dan Turki. Sedangkan hamal hayawan di atas insan yang awali. Ya, benar. Jadi tidak Turki insan takut tidak hayawan yang hayawan mali kehamal kepada insan kepada tidak apakah bermula tidak itu hayawan jadi menghamalkan hayawan atau insan dengan wasitah tidak menghamalkan hayawan atau tidak dengan wasitah tidaknya adalah insan. Jadi karena hidin adalah insan dan insan adalah hayawan berarti hidin adalah hayawan. Konsum. Jadi menyuruh hayawan kahamal kepada insan na wasitah. Wasitah itu dengan wasitah bahwa hidinnya adalah insan. Menajib Turki urun Turkinya hayawan. Maka katanya urun Turkinya urun menyuruh urun hayawan. Maka Turki adalah hayawan berarti dengan na wasitah. Sedangkan kahamal hayawan kepada insan na wasitah. Maka bukan insan yang hewan, memang karena insan yang adalah hewan apa? Maka ini hewan, jadi hanya perantaraan kepulai ini. Tapi hewan itu tidak karena hidupnya insan, maka nausutah. Yang dikenakan kaulan kewalian, kaulan biwasutah. Tapi menyuhamal hewan dari insan yang hamal kaulan kewalian. Jadi baru dibenar no, yaitu sahabat kuli yang makul jeneh artinya kaulan awalian. Jadi al-insan buah hayawan nyo gukun hayawan ke insan tanpa wasitah. Maka insan gukun no. Karena waktu dijawab hayawan kepada insan langsung tanpa wasitah. Maka insannya no. Tapi ketika takun al-ashi hayawan no. Nyo al-ashi bukan no. At-Turkiyu hayawanon, Turki bukan nau. At-Rumi hayawanon, Rumi bukan nau. Patut, Karena gugur tanggung ke hamal hayawan, hayawan gecok ke mahmul bagi Turki dengan wasitah Turki nyo adalah insan. Karena insan nyo adalah hayawan, secara latin berarti Turki juga hayawan. Maka gugur at Turki yu hayawano. Tapi kun hayawan ke Turki dengan wasitah Turki nyo adalah insan. Maka Turki kono. Jadi Turki kuli betul. Ya, jadi gimana? Ada kuli yang bukan no dan bukan jenis. Ya. Karena pemakaian hayawan ke insan awali, tapi hamal hayawan kepada Turki bukan awali. Maka Turki walau gi adalah kuli tapi bukan nomi. Maka guna sunnah. Jadi kono sunnah. Ini gimana suratnya hilang mana-mana? Meri kan kali yang menang-menang itu? Karena gue ngetok gitu ya, kalau itu kan pakau lumpu kaulan kawalian, maka bermula kerjaku kaulan kawalian itu berhijrah daripada senek. Yang kata-kata kaulan kawalian itu mengeluarkan senek. Kau itu mengeluarkan syakhas. Karena menyusah syakhas dikatakan kuli, tapi menyusah senek mantan kuli. Maka untuk mengeluarkan senek daripada ta'rif nok, ditamalah kaulan kawalian. Karena menyusah pemakaian jenis kepada senen dengan nawasita kepada nok kata wasita berarti nok yang kaulan kawalian. Maka berkatun dengan kaulan kawalian itu hijrah daripada senen. Karena sesungguhnya senen itu kuli. Jadi senen adalah sebuah kuli yang yufalu alaihi wa ala ghairi jinsu fi jawabi mahwa. Jadi kapan? Yang mana tak ramah kaulan kawalian senen dinamakan nok tidak mau dalam tarifnya. Karena ji, you know, Turki, Rumi, mahuwa Turki war Rumi, jawaban ji hayawan. Sama dengan hayawan ji kejawaban bagi Rumi dan Turki, jawaban mahuwa. Menyemenan Rumi dan Turki menok itu pada ajinkan no. Maka apa yang sama? Kaulan awalian. Om yang kaulan awalian, hayawan dukun ke Rumi kan awalian. Tetapi dengan wasitah Ruminya adalah insan. Maka ji anda benar, tapi guna senes. Di senes bisa, bukan no. Kata sehingga apabila ditanyakan daripada Turki dan Farsi dengan mahuma, ataupun mahuwa Turki wal Farsi, wal Farah, Farah ku Farsi, Farah sudah, adalah jawaban itu hayawan. Tetapi kun jeneh atau seneh bukan kawali, tetapi dengan wasitah hamal nok di artinya seneh. Jadi karena gehamal nok atau seneh dan gehamal jeneh di artinya nok, maka gehamalah jeneh di artinya seneh. Ini dengan wasitah. Fa'tibar awaliyah, maka bermula itibar awaliyah pada kun kaulul awaliyah nok, itu dikutipi dia akan seneh daripada tarif nok. Karena sesungguhnya itu dinamakan no idopi. Karena menyusunnya bukan no idopi. No idopi dia kan. Sebab mana no idopi no yang dikamong di bawah sini enam di porto. Tapi juga kita ada no idopi no. Maka itibar kawaliyah pada kauli diputuskan akan senen daripada tahrif. Karena nya itu dinamakan no idopi tidak menggunakan no idopi. Ila hari sama. Maka bermula itibar kawaliyah pada kaul dikutubit senen daripada tapi. Karenanya karenanya tapi karenanya senen. Karena nak nak tapi yang dari mana? Belum ada yang dipalu oleh awan yang jisu. Ijawabi mahwa kau dan waliat. Tapi memang tak ada yang tapi, walau sama nak tapi. Oh, tapi mereka kembali anahu, pakai anahu. Maka bermula ibadah waliyah pada kodi dibina dan senyap daripada nabi. Maka senyap nak, maka nak tapi banyakkan. Jadi anahu boleh anahu berapa jenis? Pak senyap hanya ini. Banyak menunggah ke sini hanya kena walaupun nak tapi hanya itu. Jadi ditimbal kait awaliyah dalam qawlu no, qawlan awaliyah itu mengeluarkan sini daripada tarif no, daripada tarif no tapi di anahu yusama no'an di anahu lai sama ya. Itu bukan? Taban. Taban? Sudah hakim menurut saya. Karena yang sedih tidak dinamakan akan nak tapi bila nanti kita sudah menanya dia lagi lagi mana. Nampaknya ini he kita kita mau tak boleh ibarat anda itu dengan fungsi guna kita kan dengan kerja dalam ini kami dah kan mungkin kita akan lagi nak jadikan cara dikatakan mulai kujadakan ramen ramen oh ya paling kita menaik hotra kita pun dah rugi dan salah